syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala araitaka hadha alladhi karramta alayya lain akhartani ila yawmil qiyamah la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Qala al-imam Sa'd rahimahullah falamma tabayyana li iblis tafdhilullah li Adam, qala ini iblis mukhatiban lillah, ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya lain akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Maka tatkala nampak apa yang dilihat oleh iblis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan Adam, lebih memuliakan Adam alaihi salatu wassalam daripada iblis. Qala mukhatiban lillah, maka iblis berkata, mengajak bicara kepada Allah, ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya, ya Allah, kalaulah seandainya engkau telah mengunggulkan Adam atas diriku, lain akhartani ila yaumil qiyamah, bagaimana kalau seandainya engkau mengakhirkan aku hidup, ditangguhkan sampai hari kiamat nanti, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila, sungguh-sungguh aku akan pasti menarik mereka, menyesatkan mereka, menyimpangkan mereka dari jalan kau ya Allah, illa qalila, kecuali sedikit. Araf al-khabith, iblis mengetahui, al-khabith annau la'abul ayakuna minum man yu'adih wa ya'si, pasti ada yang bermaksiat, pasti ada yang mendukung iblis dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala dhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idhab, pergi kamu. Faman tabi'aka minhum, maka barang siapa yang mengikuti kamu dari golongannya Adam, dari keturunannya Adam, manusia, waqtaraka ala rabbi wa waliyil haq, lebih memilih kamu daripada Allah waliyul haq, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura, mudakhiran lakum mawfuran jazaan ala amalikum, maka sesungguhnya neraka jahannam adalah balasan kalian, ganjaran kalian yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian sesuai dengan amalan kalian. Kalian kufur kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah, lebih memilih iblis, jalannya iblis, caranya iblis, waliyadu billah. Tetapi fa inna jahannam jazaukum jazaan mawfura, neraka jahannam adalah tempat balasan kalian sesuai dengan amalan kalian, sudah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhlullah.